alamin arrahmanir rahim malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama keluarga besar Bapak Tahlan Salim Sarkasi, wonten putranipun Kyai Haji Bunyamin, sedanten koordinator Kiroati, termasuk Mbah Kawulo, Ibu Tuhah Minan, mergi niku pernah Mbah bae kula-kula niku jek turunan Kajen. Ya. Sebelumnya saya alhamdulillah wa syukrulillah punya kesempatan berbagi kewajiban tentang sistem penulisan Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Yofur secara detail sejarah Rasem Usmani. Tapi sebelum menginjak ke sana, saya mau sedikit menjelaskan secara keharusan-keharusan itu. 6 tahun yang lalu, saya diminta memberi makalah untuk seminar Rasem Usmani. Kemudian, karena saya berwatak kiai, makalah itu tak bikin satu kitab berbahasa Arab. Khawatir saya kalau pakai bahasa Indonesia, orang mencomot 1-2 kalimat yang kemudian nanti menjadi masalah. Pesan saya kepada teman-teman Kiroati, ini pesan yang fardhu ain, adalah membayangkan satu fatalistik, satu kerancuan yang ekstrim atau kesalahan yang ekstrim. Karena akibat dari salah pemotongan ayat atau salah kutipan ayat. Dan itu oleh ulama disebut saktah. Jadi sesi pertama ini saya menjelaskan sekian traumatik salah wakaf. Misalnya begini, kenapa ada saktah? Karena kalau nggak ada sakta, nggak ada jeda, itu satu kalimat itu diduga sebagai penjelas kalimat sebelumnya. Atau na'at atau sifat dalam bahasa pondok. Misalnya Allah mensifati Al-Quran, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'allahu apa? Iwaja, sakta, kemudian apa? Qayyima. Andai kan tidak disakta, maka cara makna ini gini. Alhamdulillah yang menurunkan Quran atau kitab kepada hambanya, dan kitab itu tidak dibikin bengkok, juga tidak dibikin lurus. Berarti setengah bengkok, setengah lurus. Tentu itu menjadi fatal, menjadi kafir kalau kita berpikir begitu. Dengan disakta, maka maknanya menjadi walam yaj'allahu iwaja, dan Quran itu tidak dibikin oleh Allah sebagai yang bengkok. Jeda itu kemudian anggap saja masa penyimpulan. Tidak bengkok itu apa sih? Qayyima. Mana nih tidak bengkok adalah berposisi qayyima, lurus. Sehingga memang harus sakta, kalau enggak ya fatal. Artinya betapa fatalnya kita kalau baca itu tidak sakta, karena maknanya jadi Allah tidak bikin bengkok juga gak bikin lurus. Begitu juga misalnya sakta dalam surat Yasin. Ketika orang kafir bangun dari kubur karena dia kafir, dia itu gak iman adanya hari kebangkitan. Kemudian pas bangkit dia bilang, Mam ba'athana mim markodina. Wadiwanu fi khafisur fa'idahum minal ajidati ila rubbihim yansilun. Qalu ya wailana mam ba'athana mimmar qadina. Artinya kan, siapa sih yang bangkitkan saya ini? Kok tahu-tahu hidup lagi? Padahal saya sudah mati. Kok bangkit lagi itu siapa yang bangkitkan? Kemudian oleh Allah lewat malaikat dijawab, Hadza ma wa'adar rahman. Kejadian bangkit ini adalah sesuai janji Allah yang rahman. Artinya apa? Pertanyaannya dari orang kafir dijawab oleh Allah. Sehingga ada kalimat tanya, ada kalimat jawab. Supaya tidak satu menjadi kalimat tanya, diket, dipotong, lah itu disebut sakta. Kalau enggak pakai sakta, maka menjadi begini. siapa yang bangkitkan kami ini sesuai janji Allah, itu jadi aneh. Karena orang kafir tidak iman terhadap janji Allah. Karena koilnya beda, yang satu mengatakan pertanyaan, yang satu mengatakan sebagai jawaban. Nah, itu ibarat di kalimat sastra, diket pakai tanda kutip atau ganti alinea atau ganti baris. Supaya memastikan pengkata yang pertama tidak pengkata yang kedua. Nah itu namanya apa? Sakta. Sehingga menjadi jelas, mamba'atana mimmar kodina sakta, siapa yang bangkitkan kami? Dijawab, hadza mawatar. Artinya, tentu itu bitalaki min afwahil masyayah. Kita menerima sakta itu dari para guru-guru kita. Tapi harus terimplementasi dalam bentuk penuh lisan. Bentuk penulisan misalnya sakta ditandai dengan sin, kaf, ta, ha, atau apa saja tanda, yang penting ada kepastian itu apa? Sakta. Ini penting saya utarakan. Jadi kata para ulama, kalau mengkaji sesuatu itu bayangkan nilai fatalistiknya, nilai bahayanya. Begitu juga di bab Wakaf. Wabak datajwidi galil hurufi labudami ma'rifatil wukufi. Setelah orang itu tahu tajwid, maka wajib mengenali wakaf. Karena kalau wakaf itu tidak benar atau wasol tidak benar, maka menjadi kalimat yang fatal. Misalnya ada orang ngaji gini, misalnya sampean memberi contoh gunnah, kemudian hanya nulis ayat innallaha la yastahyi, terus wakaf. Itu terjemahnya kan Allah tidak punya rasa malu, itu kan bahaya sekali. Sehingga meskipun kita mau nerangkan gunahnya inna, gak boleh motong di layastahi, karena jadi maknanya rusak. Padahal makna yang benar, Allah tidak malu bikin contoh dengan melibatkan nyamuk dan yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Tapi bayangkan misalnya dalam satu potongan kiroati atau apa saja, kemudian kita menulis hanya inna buha apa? Layastahi, kayak apa malunya? Begitu seterusnya di semua bab. Atau misalnya dalam contoh yang ekstrim di surat apa, di Hamim Tanzil itu ada ayat wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Begitulah jelas dan pasti sesuai titah Allah bahwa haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru, orang-orang kafir pasti annahum ashabun nar, mereka itu penduduk neraka. Terus kamu wasolkan. Kalau sampean wasolkan, oh bisa dibites sama malaikat. Misalnya kamu wasolkan, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nari ladzina yahmiluna al'arsha wa man hawla. Berarti terjemahnya apa? Kamu ingin tahu penduduk neraka itu siapa? Alladzina yahmiluna al'arsha, itu malaikat-malaikat yang membawa apa? Arasy. Oh, bisa dihabisi sama malaikat sama itu. Nah, yang seperti itu mau enggak mau kalau harus wakaf annahum ashabun nar, bahwa orang-orang kafir penduduk neraka, wakaf. Kemudian kita mulai dengan terkib mubtada atau jumlah istinafiyah. Alladzina ahmilunal arsha wa man haulahu iku yusabbihuna bihamdi rabbihim. Artinya, kalau misalnya sama-sama menyetokkan Rasul ayat, pertama ayat, ya jangan contohkan ashabun nar, terus contoh ayatnya alladzina ahmilunal arsha. Karena ini melahirkan makna yang sangat fatal. Jadi menurut saya sebelum teman-teman mengenali Rasem Usmani, yang penting dalam sistem penulisan, kamu cari sisi gawatnya. Dan itu memang sunnatullah. Allah itu kalau membuat satu faham, memahamkan orang itu, memang Allah membayangkan sisi gawatnya, sisi buruknya. Sehingga orang itu jeda. Jeda itu ya jeda ya mau, corong Jawa mau menduk, mau mari, mau tobat. Karena itu memang tradisinya ulama. Sehingga Quran disebut nazir. Nazir itu kalau memperingatkan sesuatu, nyari sistem ekstrimnya. Misalnya begini, saya beri contoh. Wakaf lagi, ini masih yang gampang-gampang saja. Saya beri contoh wakaf. Yang di surat Yasin misalnya. Fala yahzunka qauluhum, Muhammad kamu jangan susah atau risau terhadap apa yang mereka katakan. Yaitu orang kafir komentar, kalau kamu itu lasta mursalah, kamu itu tidak nabi. Terus kamu tidak wakaf, kamu wasol misalnya, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Berarti maknanya gini, kamu jangan risau terhadap ucapan orang kafir yang mengatakan inna na'lamu ma yusirruna. Itu kan fatal sekali, karena inna na'lamu itu sudah tidak menceritakan ocehan orang kafir, tapi Allah apa istilahnya itu cara Jawa ngerem-ngerem nabi, tasliyatun lin nabi Muhammad, jangan risau terhadap komentar orang kafir sebab aku sebagai Tuhan tahu apa yang dikatakan mereka dan aku mihak kamu. Jadi ya sudah, berarti qauluhum dikasih mim waqaf lazim, memang harus berhenti di situ. Sehingga inna na'lamu itu beda konteks dengan qaulu. Nah, kita semua belajar Quran itu harus seperti itu. Sehingga nanti tidak terjadi makna-makna yang fatal menurut pakar-pakarnya, menurut para ahlinya. Karena sesuatu itu akan begitu jelas bagi ahlinya. Terus contoh keempat misalnya tentang takhfiful hamazat. Meskipun kita mungkin teman-teman qiraati atau saya sendiri semuanya lah, meskipun kita tidak membidangi ilmu qiraat, tapi kita tahu polanya. Pola itu misalnya begini ya. Hamzah itu ya hamzah yang ditandai dengan Rasul Aini ya, kepala Ain dipotong itu namanya apa? Hamzah. Itu ya hamzah. Tapi mulai dulu nasibnya hamzah itu bisa ditakhfif. Ditakhfif itu diringankan karena huruf hamzah itu berat. Misalnya orang Arab kalau bilang itu bada'ad-dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'. Tapi orang Arab bilang kama bada. Ya. Wa hakafit tajwidi nazman khurira misalnya. Itu misalnya musannaf dulu bilang limang qara. Manane limang qara? Ah, orang Arab bilang apa? Mang qara. Ini dengerin dulu, nanti tak contohkan sekian pola. Mang qara, ah, orang Arab bilang mang qara. Irsyadul qari'i, kadang hanya dibaca irsyadul qari. Seperti di diba ya ahlas syani, artinya ya ahlas syani dibaca ya ahlas syani. Nah, karena potensi hamzah itu bisa ditakhfif, sehingga ya ini mungkin saya karena bapak saya dulu ngaji di kajian di Badullah di apa di mertuanya Butuha itu juga dulu pernah ngaji buyut saya di Subaiti. Jadi bapak saya itu dua kali ngaji itu di keluarga ibu saya. Jadi mulai kecil saya memang nekuni Quran ya secara hifdzan maupun secara ilman. Hamzah itu memang nasibnya seperti itu. Saya beri sekian contoh. Karena nasibnya seperti itu, pola-pola kiro asap, ah, pasti begitu. Tidak kok mungkin begitu, pasti begitu. Misalnya saya beri contoh yang terkenal saja. Amana, kalau dalam iklal asluhu amana, ada dua hamzah maka diringkas jadi apa? Amana. Imanan berarti aslinya imanan, karena hamzah dua artinya imanan. Berhubung ada kasroh, hamzah kedua digenti ya, maka bacanya imanan. Nah, harusnya yu'minu juga yu'minu. Mu'minun harusnya mu'minun. Karena yu'minu ada hamzah, di situ ada tum, harusnya yu'minu. Nah, di sini benar ada qira'ah Abu Ja'far Al-Qaqqa' bacanya yuminun. Mukminun yang dibaca? Muminun. Nah, itu logikanya seperti itu. Paham ya? Ya tentu kita tidak boleh ikut itu karena kita qira'atu asim min riwayati hafiz. Tapi sampean biar tahu polanya. Tapi Anda jangan ngira kalau asim tidak pernah melakukan itu. Misalnya Imam Asim melakukan itu di lafaz huzwan. Kita tahu fi'il madinya haza'a yahza'u hus'an. Mahmus lam. Tapi Imam Asim baca huzwan. Berarti di sini wawu asal usulnya hamzah. Sehingga kita tahu maknanya huzwan itu ngenyek, menghina. Kafa'a yakfa'u kuf'an atau kufu'an. Tapi Imam Asim baca kufu'an. Sehingga kita tahu, meskipun sudah dibaca kufu'an, kita tahu maknanya itu yang sepadan. Kalau Anda ngaji fikih, nikah itu kalau bisa dengan yang kuf'an. Bukan kufu'an, tapi dengan kufan, karena memang asalnya hamzah. Nah, kemudian para pakar-pakar Rasem Utsmani, jadi qira'ah sab'ah itu qira'ah yang ditelurkan satu oleh riwayat, dua karena oleh Rasem Utsmani sayyahtamiluhu al-qira'atu sab'u, yang memang dari Rasem Utsmani itu terlihat sekian potensi dalam qira'ah sab'ah. Saya beri contoh misalnya Imam Nafi'. Imam Nafi' itu Qori'un madaniyun. Ya saya ulang lagi, Imam Nafi' itu Qori'un madaniyun. Kalau Ibnu Katsir itu Qori'un makkiyun. Kalau Imam Asim itu Qori'un kufiyun. Jadi Qori'un kufa itu paling banyak. Karena ada tiga, siapa? Asim, Kisai, Hamzah. Ini semuanya apa? Kufa. Imam Asim itu baca ya ayyuhan nabiyyu. Oke, benar. Tapi secara kalimat, kosakata atau madatul kalimat itu benar Imam Nafi'. Beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Kalau nabiyyin ya dibaca apa? Nabiyyin itu. Kenapa? Karena yang dikatakan nabi adalah man naba'a anillah, orang yang menceritakan hukum-hukumnya Allah, ketentuan-ketentuan Allah, itu disebut apa? Nabi. Nah kalau maknanya cerita itu dari apa matinya? Naba apa? Naba. Harusnya bahwa nabiun apa? Bahwa nabiun. Tapi orang Quraisy itu nggak suka Hamzah, sukanya takfif, makanya nggak baca nabiun tapi apa? Nabiun. Tapi uniknya di fiil tetap pakai Hamzah. Kita semua hafal misalnya coba nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Pakai apa? Hamzah apa pakai ya? Hamzah. Amma yatasa alun anin naba'il azim. Wa nabbihum an dhaifi ibrahim. Nah, nabi adalah orang sing naba'a anillah, yang bercerita tentang ketentuan Allah. Harusnya pakainya Hamzah. Tapi orang Quraisy di isim fa'ilnya pakai ya. Nah ini pakai ya bukan berarti nakis ya. Iya dia tetap mahmus. Tetap mahmus lam. Tapi yang sudah ditakhfif jadi ya. Jadi ya, makanya kalau maknanya ya ya ayyuhan nabiyyu he wong sing nyeritakno ketentuane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita akan tahu. Jadi pola-pola sab'ah itu tetap sebagian ditentukan oleh bentuk rasam Utsmani. Makanya kalau dalam disiplin rasam Utsmani, Maliki Yaumiddin ditulis pakai alif itu kriminal besar. Paham? Karena kalau ditulis pakai alif, Imam Kisai terus beberapa ulama yang baca Bikosril Mim, ada enggak kiroah yang baca Maliki Yaumiddin? Ada enggak? Ada. Yang baca panjang itu hanya Kisai dan Asim. Al-Bakun baca Bikosril Mim. Jadi ya cara partai itu 7, yang 2 yang baca mat itu hanya 2. Bukan 02, 2 orang maksudnya, bukan 02, 2 orang. Yaitu Asim dan siapa? Kisai. Itu bacanya Maliki Yaumiddin. Lainnya itu baca apa? Maliki Yaumiddin. Nah, bagi pembaca Maliki Yaumiddin, tersiksa enggak kalau ada penulis yang menulis mim dikasih alif? Pasti tersiksa karena dia enggak punya peluang untuk baca pendek. Wong ada A, alif. Alif tentu mat tobi I. Nah, kalau ada alif kan berarti dia enggak punya kesempatan baca apa? Pendek. Sehingga pakar rosem gak mau ditulis pakai alif, harus tanpa alif. Sehingga yang baca panjang dianggap ada alif mukaddar, alif mukaddaro. Paham ya? Yang baca pendek ya memang gak ada alif, maka dibaca pendek. Contoh berikutnya, karena saya sudah lupa jumlahnya, nanti nomor berapa berikutnya aja. Jadi ini gampang. Nah nanti sampean pinter sendiri, nanti sekian contoh nanti pinter sendiri. Karena kan aneh, kiroati itu kan bikin anak-anak bisa baca karena contohnya diulang-ulang. Kalau sampean contoh tak ulang-ulang kok gak pinter, berarti sampean menentang metodenya sendiri. Jadi ini kan, coba semua filosofi ngulang-ulang contoh kan biar gampang dihafal ya. Terus terpola, termindset ya gak? Jadi setelah saya ngaji ini sudah nggak boleh ada yang tanya, harusnya sudah pinter. Tadi saya sudah bilang sama Mas Hakim, nanti kalau sesi kedua banyak yang tanya, berarti belum pinter. Tapi ya nggak apa-apa, nanti diniati musyawarah ya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya sampean tak jadikan narasumber, sampai bisa ngalahkan narasumber. Jadi kalau saya nanti nggak bisa, kemungkinannya dua. Sampean sudah pinter, berarti sampean bohong, sudah pinter kok ngaji. Atau butuhin ngel-ngelon narasumber, berarti sampean Bani Israel. Bani Israel itu kalau tanya butuhin nabine kangelan, sudah gak mikir gitu. Begini contoh yang berikutnya, lafadz sa'ala. Kita tahu sa'ala itu mahmus ain ya, karena hamzahnya ada di ain fi'il. Sa'ala yas'alu su'alan. Harusnya fi'il amarnya apa? Is'al latas al. Oke, kita sepakat is al latas al. Tapi itu kan kalau kita belajar sorof, belajar sorof, masih kita latihan ngaji, memang is'al la tas'al. Masalahnya dalam dialek Rasulullah seringnya pakai kata sal. Sal ma badalak, sal amma badalak. Di Quran kita juga ada kata sal bani Israila, salhum ayuhum bidalika. Semuanya pakai sal. Dengerin ya. Berarti fi'il amarnya bukan lagi is'al tapi apa? Sal. Nah, sekarang ada lafad yang misterius. Misterius itu begini, misalnya nulis was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kita baca fas'alu ahladzikri. Kita baca was'alhum anil qaryah. Tapi meskipun kita baca demikian, tetap gak boleh nulis wawu. Ini tak beri contoh ini coba, amin. Dibuka mohon. Kelihatan gak ini? Kelihatan. Ditulis apa gak? Iya. Ya ditulis. Oh, ini belum bukaan, bukaan. Oh ya, pengen-pengen sih. Gak disiap dulu. Ya. Tulisan saya tapi jelek ini. Gak apa-apa ya. Kalau nulis tetap gini, wawu, ya, sin, terus panjang, terus begini. Meskipun kita baca was alhum, tetap disana wawu, sin, lam, ha'mi. Ya sudah cukup nih. Sehingga Imam Ibnu Katsir bacanya was alhum apa? Imam Ibnu Katsir bacanya apa? Was alhum. Kalau kita baca? Was alhum. Yang gak boleh dalam Rasul Utsmani ditulis begini, wawu, alif, sin, Hamzah. Terus di sini ada Hamzah. Nah, karena kalau ditulis begini, Ibnu Katsir tidak punya kesempatan baca wasalhum. Maka ini sudah partisan ini. Paham ya? Kalau sudah ditulis gini, kalau nggak 01, 02 ini sudah. Paham ya? Karena kalau ditulis gini, Imam Ibnu Katsir tidak punya kesempatan baca apa? Wasalhum. Makanya sampai cek di semua Quran asal sudah ditulis dengan standar Rasul Utsmani pasti ini enggak ada alif, enggak ada apa? Hamzah. Terus ini digandeng. Gendeng. Sehingga potensi dibaca wasalhum ya dipotensi dibaca wasalhum. Paham ya? Jadi saya ulang lagi, ukuran ilmu itu gampang, cari sisi ekstrimnya. Saya ulang lagi, cari sisi ekstrimnya, nanti kamu akan serius belajar. Kalau sampean gak cari sisi ekstrimnya, maka nganggep ilmu itu gak penting. Misalnya gini, bahaya racun itu, bahaya narkoba. Wah, kalau orang ngefly bisa terus merkosa orang, bisa zina, bisa bunuh saudara. Terus akan nganggep narkoba itu buruk sekali. Tapi kalau kamu gak narkoba biasa, ya kan coba-coba, bisa saja gak punya akibat apa-apa. Gak bisa narkoba semua orang Indonesia. Makanya menyangkut zina juga gitu. Rasulullah itu kalau melarang zina itu luar biasa. Ada seorang pemuda mau masuk Islam, karena dia itu hipersek. Dia bilang gini ke para sahabat, saya mau masuk Islam, syaratnya tetap boleh zina, karena dia jenis hipersek. Ya, terus kata para sahabat, ya gak mungkin lah Islam membolehkan apa? Zina. Zina itu. Setelah mau sowan Nabi, ada gaduh itu karena ditahan oleh para sahabat di luar. Nabi akhirnya dengar-dengar, ada apa kok gaduh? Itu ada pemuda ya Rasulullah masuk Islam tapi dengan syarat boleh zina. Terus mereka melarang sowan ke jenengan gitu. Kata Nabi, enggak apa-apa, silahkan tetap ke saya. Setelah sowan ke Nabi, uniknya Nabi itu tidak marah. Bilang gini ke pemuda tadi, atuhibbuhu li bintik. Kamu suka misalnya punya anak putri digondol lanangan ngalor ngidul. Wah ya enggak suka ya Rasulullah, yang gondol putri saya tak bacok katanya. Dimana-mana orang nakal itu kan setengah preman. Atau khibuhu li ummik, kamu senang punya ibu, kemudian ya didemeni orang ngalor gitu. Wah, tidak senang ya Rasulullah. Itu dicontohkan, atau khibuhu li bintik, atau khibuhu li ummik, atau khibuhu li kholatik, atau khibuhu li ammatik. Sampai pemuda tadi, oh kurang ajar tenan wong zina gitu. Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada sesuatu seburuk zina. Saya bersumpah tidak akan zina. Karena dia bayangkan, kalau itu terjadi pada anak kita, pada ibu kita, pada istri kita. Begitu juga Nabi kalau ada orang maling. Kira-kira kalau ada orang maling, terus maling sepeda motor, kemudian sepeda motornya dicolong orang, kira-kira misoh enggak? Wah, semanis sepeda aku dicolong. Padahal dia sendiri dapatnya juga hasil nyolong. Artinya, sesuatu itu bisa ditakbih. Ditakbih itu diburukkan seburuk-buruknya. Supaya dijauhi. Begitu juga dalam satu disiplin ilmu. Ilmu itu punya disiplin. Nah, dari disiplin ilmu itu termasuk diketahui cara penulisan hamzah. Penulisan hamzah adalah kaidahnya begini, dengerin ya. Kalau hamzah rofa, maka ditulis dengan suratul wawi. Kalau hamzah itu nasab, ditulis suratul alif. Kalau hamzah itu kasroh, ditulis suratul ya. Nah, karena yang tertulis itu hanya surahnya saja, dengerin ya, karena yang tertulis hanya surahnya saja, resikonya misalnya tulisan begini, kamu baca yukminun, karena memang hamzah kalau rofa ditulis wawu, kamu baca tetap yukminun, menganggap wawu ini suratul hamzah. Tapi bagi bacaannya Abu Ja'far kiro'ah asroh, memang ini dianggap wawu, sehingga tetap baca yukminun. Sama ketika kufuan ditulis begini, Imam Asim ya bacanya memang wawu, dia nganggap hamzah sudah ditakhfif, diringankan menjadi wawu, bacanya kufuan. Tapi ulama lain nganggap ini hamzah, sehingga tetap dibaca apa? Kufan atau kufuan. Paham ya? Sehingga enggak boleh misalnya dalam Rasul Usmani, karena sampean ngikuti kiroah tertentu terus nulisnya gini, kufan gini. Kalau sudah kamu tulis kufan gini, habis yang baca kufuan, karena sudah jadi partai hamzah ini. Bukan partai apa? Wawu. Nah, makanya Rosem Usmani adalah Rosem yang dengan metode itu memungkinkan semua potensi dalam kiro'ah sab. Paham ya? Ini penting saya utarakan kenapa saya itu berkali-kali jadi konsultan tentang Rosem Usmani. Karena memang itu penting sekali. Terus ini contoh terakhir sebelum saya tutup sesi pertama. Karena saya juga nggak biasa ngaji seperti ini. Makanya nggak usah diulang ya. Contoh terakhir itu tentang hak sakta. Hak sakta itu hak paling sulit dalam Rosem Usmani. Karena harus ditulis, tapi harus dianggap hilang. Ya harus hilang, tapi tetap harus ditulis. Mungkin Anda tidak pernah sadar kalau misalnya baca hak sakta. Yang terkenal apa hak sakta? Ma'aghna anni ma'aliyah halaka anni sultaniyah. Ya letani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Terus ma'aghna anni ma'aliyah halaka anni. Itu kan ada 4 ayat berjejer ada hak apa? Hak sakta. Nah, kenapa kita harus repot-repot? Itu ada di kitab saya semua. Yang saya contohkan tadi ada semua dan ada jadwalnya. Sehingga tadi, kalau teman-teman kiroati nulis diulang-ulang supaya anak kecil paham, maka saya menuntut Anda paham setelah contoh ini diulang-ulang. Jadi, sumbut sampai teori ini dari orang Jawa. Berarti kan, apa tadi? Ya letani lam uta kitabiyah. Kira-kira kalau makna ini kan, lam uta tidak dikasih ingsun. Kalau kiejo mana nih? Lam uta ora diparingi sapa ingsun, ingsun ora diparingi kitabi ing catatan ingsun. Ketika orang kafir yakin dia pasti hancur karena catatan amalnya dia, berembayangkan ya leta, tapi ya leta lam uta apa? Lam uta kitabiyah. Karena wakaf. Jadi hak sakta ini lahir karena apa? Karena apa? Wakaf. Lam uta kitabiyah walam adri mahisabiyah. Dari walam adri mahisabi ma'aghna anni mali halaka anni sultani. Nah, Ibnu Katsir karena dia pakai teori ilmu nahwu, dia ngotot, ya kalau wakaf ada hak saktanya, kalau wasol ya dibuang di mana-mana. Hak sakta itu hanya untuk wakaf, kalau wasol ya harus dibuang. Tapi kalau Imam Asim, Imam kita, wakfan wawaslan tetap dibaca dengan hak sakta. Tapi tetap saja kita harus kuar-kuar. Kita sebagai guru kiroati harus kuar-kuar. Kalau ini hak sakta. Sekali Anda tidak bilang hak sakta, maka tabiyah menjadi mu'annas. Atau menjadi hak misterius. Ini dikatakan tak, tidak ada titiknya. Dikatakan hak, tidak domir. Faham ya? Itu kan sama dengan surat Qari'ah, Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma'ata, terus wa ma adroka Mahia itu haknya hak sakta. Karena dari kata wa mau te opo iku adro merono apa maka ing sira. Mau te opo hiya te anar. Mau te opo iku hiya te anar to mau tawi iku opo hiya te anar. Terus berhubung sakta dikasih ma iya. Iya. Bukan mahia di sini maknane mahia tu sek maknane hakikatus sek. Jadi mahia maknane hakikatus sek. Jadi misalnya kefatakulu fil asnam, menurut kamu berhala itu apa? Mahiyatul asnam hiyal hajar. Materi daripada berhala adalah batu. Itu mahiyah. Tapi ini bukan mahiyah yang itu. Ini dari kata mahiyah kemudian dikasih hak sakta. Jadi wama adroka mahiyah. Gerangan apa kamu tahu? Neraka itu apa? Mahiyah. Qori'ah itu apa? Narun hamiyah. Yang dikatakan qori'ah adalah neraka yang panas. Nah, bayangkan misalnya sampean mengajari teman-teman, kemudian dengarnya wama adroka mahiyah, terus dikira-kira sendiri, oh ini paling tak marbutoh, terus dikasih titik. Ini nanti jadi menjadi aneh, hak sakta punya anak, nah, paham ya? Hak sakta kok punya titik dua. Jadi ini penting. Jadi kalau tidak terlacak kalau itu hak sakta, nanti kamu kira misalnya tani, ya, apa lam uta kitabiyah. Jadi kata lam uta kitabiyah walam adri ma hisabi halaka anni ma akhna anni mali halaka anni sultan. Jadi ilmu itu carikan sisi ekstrimnya. Nanti dengan sistem ekstrim itu kamu akan tahu fatalnya kalau kita tidak tahu kalau itu hak sakta. Nah, ada hak yang fi surati sakta tapi tidak sakta, yaitu hanya dua Quran yang keluar dari kaedah matsilah. Itu juga ada di kitab saya Fiddun Ali Hadal Mushaf, yaitu dikata qalu arjih. Napa? Arjih. Arjih di situ haknya itu bukan hak sakta. Hak dhamir mudzakkar yang keluar dari kaedah matsilah. Makanya sebagian qiraah itu arjihu apa? Arjihu. Tapi Imam Asim baca arjih sama fa'alqi apa? Itu sebagian qiraah baca apa? Fa'alqihi apa? Karena itu memang hak domir normal. Hak domir normal yang Imam Asim baca dengan kayak apa? Sakta, tapi tidak sakta. Itu dua ayat, ya dua lafad maksudnya, terjadi di sekian titik ya. Itu kan diulang-ulang. Yang itu hakikatnya hak domir mudzakkar, tapi dibaca gaya apa? Gaya sakta. Jadi kalau maknanya ya tetap gini. Fa'alki mongko numibakna siro Musa hi'ing gitu. Meskipun kalau baca Quran ya fa'alki apa? Atau fa'alki mokonumi bakno siro, siro yang diperintah. Kalau Musa ya Musa, kalau yang konteks apa perintahnya siapa itu? Utusannya Sulaiman ya. Itu apa? Sanang zurasuk datang ke idhab bikitabi hadha fa'alki ilaim. Itu kan utusannya siapa? Sulaiman. Kalau gak salah itu burung hudhud ya. Cerita tentang burung apa? Hudhud. Nah ini memang mau tidak mau kita harus belajar. Kalau tidak kita ngira itu hak sakta, padahal itu hak domir. Tapi kalau kamu katakan hak domir, ini tidak lazim dalam qiraatu asim. Biasanya qiraatu asim kalau domir silah itu gimana? Kalau sebelumnya harokat, maka dibaca satu mat tobi. Mat tobi. Kecuali mustasnahnya dua, yardohu sama wayakhludu fihi. Mana kaidahnya Imam Asim gitu ya. Kalau hak mat silah itu pokoknya mat yang karena domir mudzakkar ghaib ya, mat yang karena domir mudzakkar ghaib. Kaidahnya Imam Asim kan kalau sebelumnya berharokat fathah maka mat tabi'i, tapi kalau sebelumnya ya dia qasr kecuali dalam satu ayat apa wa yakhlud fihi muhanan sama istisna yang satu yardahu lakum wa in tashkuru yardahu lakum. Harusnya normalnya kan yardahu ya, masih sudah pintar semua ya. Jadi saya alhamdulillah insyaallah enggak ditanya lagi nanti. Jadi kalau belajar ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Ya misalnya pemuda kok mau kawin, ojo rabi cengkek, duwe entek go tuku wedak. Jadi bayang no ekstrimnya. Itu mesti terus mikir gitu. Saya punya temen tuh ya agak kurang ajar, tak tanya. Gus bojo iku elek las sing penting iku elek las sing penting iku ati seneng. Jadi kancaku sing sitok, roh elek kuwi serius sen. Itu sama kacunya kan, itu gak bisa ditiru. Jadi kalau wong ayu mangkel lo ngeteni cerewet, wong elek ora usah mangkel lo wis. Wes loro kata-kata yang temannya yang satu gitu. Entah bener yang mana enggak tahu saya. Tapi ya kurang ajar semua lah. Ya karena tadi ilmu itu dicarikan sisi apa? Ekstrimnya. Ekstrim. Ketika Rasulullah menyarankan, wahai para pemuda, carilah jodoh-jodoh yang solihah. Takhayyaru linutofikum fa'innal irqa dassas. Mani kamu itu suci, turunan kamu suci. Masa turunan yang suci kamu letakkan di tempat yang kotor? Misalnya kamu milih istri yang sayyatul khuluq. Nyuwun sewu misalnya pezina, itu kan kasihan mani kamu yang hafid, apal qiraati, guru qiraati diletakkan di perempuan yang fahisyah, yang misalnya yang zania. Sehingga Quran bikin aturan, misalnya al-khabithatul khabithin, terus ada terusnya wa thayyibah itu, terusnya itu ya pokoknya khabisat ya bi khabisin thayyibat ya. Nah itu kira-kira kalau sampean ingin cari ekstrimnya gitu, bayangkan ini air bersih dituangkan di gelas yang kotor, kan eman airnya ikut kotor. Ini air yang bergizi, manfaat kamu tuangkan di wadah yang sudah ada racun, tahu-tahu beracun. Nah artinya gini, nyari jodoh itu bayangkan seperti itu, cari sisi apa? Ekstrimnya pasti tuh, wah bahaya tenan kalau gitu. Perempuan juga gitu, perempuan solihah berarti gelasnya ini bersih, kemudian diisi air comberan. Misalnya yang cowok yang nggak soleh, paham ya? Jadi makanya saya bilang ilmu itu kalau sampean ingin pinter itu cari sisi apa? Ekstrimnya. Nanti terus kamu jinjo terus trauma. Itu pinternya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Quran kalau bayangkan, "Hei kamu hati-hati. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadakum." Jadi ben eling jasane Nabi, kamu itu sudah ditubir, sudah di ujung neraka, sudah dituju untuk jurang. Kemudian oleh Nabi ditarik kamu menjauh. Kok gak matur nuwun tuh gimana? Kamu itu sudah ala safa jurufin. Harin sekarang sidi van harobi finari. Janam kari. Terus diselamatkan. Terus wah iya. Matur nuwun tenan ya Rasulullah. Meh ceblok gitu. Tapi kamu bayang no. Enggak ya gak apa-apa. Itu kan kayak gak matur nuwun gitu. Sehingga melihat istri ya gitu. Baru kayak bojo kelebihan biologis kita tersalurkan. Sehingga ada zina. Sehingga Nabi bayangkan perempuan itu ya luar biasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Sehingga hormat sama perempuan. Coba kalau bayangno, oh ngentek-ngentek duit. Mas perkara kan kalau gitu. Jadi dengan beda status, beda mensifati itu akan merubah cara pandang kita. Ya ini jelas ya. Jadi saya mohon apa Rasam Usmani yang di jadwal-jadwal saya itu di kitab Hifdzuna Lihadzal Mushaf itu coba dipelajari. Nah lalu kenapa kitab ini tak katakan mushaf, bukan tak katakan Quran? Karena nasib Quran itu, kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya jadi nasib Al-Quran itu dua. Satu, dihafal. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu apa? Lahafidun. Itu dihafal oleh para hamalatil Quran, para hafadoh, para hufad, para hafidot, para hamalatul Quran, dan sebagainya. Kedua, ditulis. Karena sepinter-pinternya orang hafal tetap kadang lupa, sehingga perlu ditulis. Tapi sebaik-baiknya ditulis, tulisan itu tidak mewakili kalimat. Saya ulang lagi, tulisan itu tidak mewakili kalimat. Misalnya begini, ada orang kafir yang mentadsis atau apa memasukkan apa, Quran ditambahi apa. Andai kan tidak ada hamalatul Quran itu terdeteksi tidak? Enggak, barokahnya orang hafal ini terdeteksi. Tapi misalnya orang hafal semua enggak punya panduan mushaf, kalau ada yang salah. Saya pernah loh, zaman saya ngaji di Kudus, ini kisah nyata. Jadi imamnya itu pede, liqaumi yatafakkarun. Makmumnya enggak terima, liqaumi yaqilun. Karena ingatnya yang di juz 14 kan yatafakkarun, yaqilun, terus kan diulang berapa kali itu? Beberapa kali ya. Yaqilun, yatafakkarun, terus yatadzakkarun. Makmumnya enggak terima, yatafakkarun. Ya imamnya agak terima, ya kilun, bantah-bantah. Akhirnya sebentar makmumnya, ikhlu dulu Quran. Karena debat apa? Debat kusir. Tapi masalahnya posisi sholat latihan traweh khataman. Ya akhirnya ya batal semua, bantah-bantah. Coba kalau gak ada mushaf, yang satu mengingatnya ya tafakkarun, satu ya kilun. Jadi mau gak mau harus ada tag, yaitu mushaf. Kenapa dikatakan mushaf? Karena melibatkan sohifah. Sohifah itu lembaran. Lembaran atau lampiran. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, sama si hafal teksnya, waqad a'lamallahu ta'ala annahu sayahfadu hadal qur'ana imma bil khifdi yaitu fisudur, fisuduri rijal, wa imma bil kitabah. Nah, dalilnya kitabah tulisan itu adalah lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Fahadal Quran sekarang nasibnya ada di suhufam mutahharah. Kemudian dimabnikan maf'ul jadi mushaf, dimushafkan. Sehingga dulu Barwani ngitmai Quran ya punya Quran Kudus. Alhamdulillah menerbitkan Quran di UII. Gus Zofur juga ngitmai Quran di Kemenag. Banyak lah ngitmai. Karena tanpa dimushafkan kalau kita lupa enggak ada panduan. Secerdas-cerdas kita itu tetap lupa. Banyak kan imam masjid kepalanya wati ini diakhiri wal asri. Banyak enggak? Kepalanya wati ini diakhiri apa? Sabri. Wal asri. Ya ya sabri. Itu wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Makmumnya mau sujud mikir ini tadi baca apa ya? Ya surat hati ini ya. Kawitannya wati ini diakhiri apa? Sabri. Wal asri ya wa sabri. Kalau bapak saya itu senang guyon, bapak sering gojlek saya. Hak, meskipun kamu alim, kalau bisa jawab pertanyaan ini baru alim. Kalau dalam aturan sholat itu kalau imam lupa kan, kalau cowok bilang apa? Subhanallah. Kalau perempuan pakai apa? Kebuk, tasfik gitu ya, tepuk. Suatu saat ada imam yang mungkin saking groginya sudah ngapalkan halataka hadisul wasiyah atau ngapalkan sabihi isma rabbi. Mungkin kan dia imam Jumat, jadi semangat dia ngapalkan surat-surat panjang. Mungkin mau engkek lah, ingin keren gitu. Saking semangatnya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim langsung subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pokoknya baca surat Jumat. Makmumnya bilang subhanallah. Diganti sabihi isma rabbika. Masih subhanallah. Diganti kul. Karena pikiran dia ini salah karena surat panjang saya enggak hafal, otak saya enggak cukup. Diganti kul hu masih subhanallah. Akhirnya ada makmum yang kekuat, enggak baca Fatihah gitu. Intinya bapak saya itu ngasih pertanyaan begini nih batal enggak gitu, karena subhanallah itu enggak bisa jadi solusi karena tetap main ganti surat saja kan. Ya ganti pasangan terjadi kan sampai kulhu saja masih salah. Subhanallah. Nah, pikirannya dia masa surat sekecil kulhu saya salah kan enggak mungkin. Daripada enggak paham-paham terus ada makmum yang enggak kuat, orang mau coba Fatihah. Enggak baca Fatihah. Gitu. Akhirnya dia baca. Pertanyaannya adalah batalkah sholatnya makmum ini gitu. Karena ini kan melafatkan lebih dari dua huruf. Ya nanti di sesi kedua jangan tanya itu batal gak Gus, enggak boleh tanya. Ya jadi apa? Nanti soal teknik bacanya kitab mungkin tahkim. Ya kapan-kapan enggak apa-apa, yang penting dari yang saya contohkan tadi itu pola-polanya seperti itu. Kemudian contoh berikutnya khas-khas Rasem Usmani. Misalnya nulis sholat gak pakai alif tapi pakai apa? Wawu, zakat, riba. Nah itu dugaannya ulama karena hasilnya lafadz sholat memang nakis wawi. Sehingga kalau dijamakan sholat menjadi sholawat. Zakat menjadi zakawat. Riba, ribawiyat. Sehingga karena asalnya wawu ditulis dengan wawu. Meskipun bacanya tetap as-sholat. Tapi potensi itu menjadi terbiasa. Nah terbiasa ini yang punya akibat kiroah apa? Sabah. Misalnya gini, lafat as-sholat ya, ini dilihat ya. Sampean bacanya apa tetap? As-sholat kan? Iya, as-sholat. Padahal ada wawu. Ya, az-zakat. Bacanya tetap apa? Az-zakat. Padahal ada wawu. Sehingga dalam Rasem Usmani Anda terbiasa membaca fathah padahal ada wawu. Kalau dalam kitab kan kayak aneh karena munasabahnya wawu itu gema. Ya. Karena Anda biasa Rasem Usmani salat, zakat, maka Anda akan biasa misalnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadat. Tulisannya ya tetap gini. Bil ghadat. Tapi sampean baca bil ghadat padahal ada apa? Wawu. Efeknya ya ada saja yang baca bil hudwa apa? Apa? Sebagian kira asapa bacanya apa? Ya bil hudwa. Coba bahasa Arabnya pagi hudat apa hudwa? Bukroh pagi hudwa. Ya enggak? Bukroh tahu? Wasiyah hudwa tahu? Hudwa tahu? Wasiyah. Nah, karena tulisannya ada wawu, ada ulama yang baca? Bil hudwa. Nah kita tetap baca bil hudat. Kalau ditanya, wong ada wawu kok bacanya hudat? Biasa kan sholat, zakat kan? Seperti itu. Paham ya? Nah itu barokahnya belajar apa? Rasul Usman. Ya saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Qirat kitab hifduna li hadzal mushaf. Apa saya baca ya? Apa saya baca ya, biar itu ya. Jadi ini untuk menjaga jeda saya baca biar dapat barokahnya kitab ya. Nggih. Yang kurang jelas nanti ya itu ya. Yang lampunya agak terang ya dikira-kira saja. Ini saya beri contoh ya, yang di kitab nanti tak baca Arabnya tok, kemudian contohnya kayak gini. Ini bisa dihapus gak bisa? Ini siapa saja di sebagian. Nah coba dibaca bareng-bareng di awal juz 17. Wataron nasa sukaro wamahum bisukaro. Itu di Rasul Usmani sampai nulis harus begini tok. Harus begini nulisnya. Sin kaf ro alif bengkong. Ya, sin kaf ro alif bengkong. Ya. Paham ya? Meskipun sampean baca sukaro. Sampean enggak boleh mentang-mentang kiroah kamu sukaro terus kamu nulisnya gini. Sukro. Semacam ya sukaro dadi sukro tulis kudu macane ya kudu. Setelah kaf ada alif enggak boleh, ini kriminal ya, kalau dalam rosem Usman. Karena ada ulama yang bacanya wataron nasa sakro wa mahum bisakro ya, sebagian kiroah siapa kan wataron nasa sakro wa mahum bisakro. Karena secara teori nahwu sesuatu yang aib atau penyakit itu jamaknya ikut wazan fa'la. Coba marid jamaknya apa? Mardo. Paham ya? Berarti sakron? Sakro. Zamin orang lumpuh? Zamna. Fa'la liwas bin kakotilin wa zamin. Berarti zaminin zamna maridin mardo. Berarti sakron? Sakro. Nah, makanya ada yang baca wataron nasa sakro wa mahum bisakro. Nah, dengan ditulis kaf tanpa alif berarti mungkin dibaca sukaro, ya mungkin dibaca sakro. Tapi kalau sudah ditulis begini, sukaro. Mau enggak mau harus sukaro, yang sakro enggak punya tempat. Enggak punya tempat. Ini sudah partisan ini, Pak. Tulisan dengan alif ini sudah apa? Partisan. Nah, kayak gitu. Sehingga saya ulang lagi, yang dikatakan Rosem Usmani adalah Rosem yang memungkinkan riwayat kiroah Sabah, tapi tentu dengan guru ya. Cuma secara Rosem memang sudah mungkin. Ya, secara Rosem memang sudah mungkin. Jelas ya? Misalnya nulis tadi kayak wasalhum ya gitu. Kalau nulis top gimana tadi? Wawu. Coba. Wawu. Alif. Langsung renda yang sin. Lam. Ha. Kita tetap baca wasalhum. Yang Ibnu Katsir baca wasal. Ya Ibnu Katsir ya jelas gak salah lah. Wong ada sal Bani Israel. Ditambah wawu kan tinggal wasal. Tapi yang Imam Asim ya gak salah. Coba sampean tertib. Sa'ala yas'alu soalan. Ifi'il amarnya apa? Is'al. Ya sudah. Sama-sama mungkin. Nah, sama-sama mungkin. Secara riwayat juga benar. Memang unzir al-Quran ala sab'ati apa? Akhrufin ya sudah. Ya sudah kita terima. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nggih kula waos nggih, meskipun bahasa Arab tok sebagian nggih kula maknani. Halaman berapa? Kula waca mukadimah terus ada beberapa jadwal sing nggih kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi takaffala bi hifdzi kitabih. Wajama'ahu fi qalbi habibihi wa rasuli izqal la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala fi inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima amma ba'du. Fa innal qur'ana. Nah ini saya nulis fa innal qur'ana seperti itu. Karena cari sisi tadi, sisi masalahnya. Tapi kalau nulis Qur'an gimana? Yang pakai Rasul Usmani. Qaf ra enggak deja aja. Qaf. Qaf. Ra terus? Alif. Alif. Nun. Nun. Biasanya kalau Quran Indonesia ini dikasih panjang. Pepet. Ya, tapi kalau di kitab-kitab nulisnya sudah kadung gini. Kofro, ini dikasih tanda gini, pepet. Nah, padahal tanda ini sudah kadung milik mat sing faqal mat ditobi'i. Tanda ini matobi'i apa di atas matobi'i? Di atas. Di atas matobi'i. Makanya saya enggak mau nulis yang pakai partai ini. Kalau pakai partai ini berarti ini mat di atas matobi'i. Karena tanda pepet sudah milik matobi'i. Mat di atas bukan matobi'i, mat. Mat di atas. Mat wajib. Di atas mat tofi. Mat wajib. Bisa. Mat wajib, mat jais. Ya mat wajib, mat jais potensinya banyak. Makanya pokoknya di atas mat tofi. Sama jangan bilang mat wajib, kan bisa aja mat jais. Kan lihat nasibnya setelah Hamzah. Kalau dia ada satu kalimah dengan Hamzah kan mat apa? Wajib. Kalau beda kalimah, mat jais. Yang jelas ini mat faukol madid tofi. Sehingga bagi pakar-pakar Rasul Utsmani nggak mau nulis ini dengan bisa seperti ini. Karena nanti dikira akhirnya apa? Quran Arab Saudi nulisnya Qaf, Ra, Hamzah di depan, kemudian ada alif kecil, Quran. Kalau kita nulis alif begini, terus harokatnya apa? Panjang. Kalau harokat gini kan tetap milik mat tobi. Jadi kalau nulis Quran mau tidak mau pilihannya hanya dua dok itu. Tidak boleh pakai pepet. Kalau nulis kitab boleh, karena kitab tidak ada mat tobi, tidak ada mat jais. Tapi kalau di Quran mau tidak mau, kalau tanda pepet milik siapa? Mat yang di atas mat tofi. Paham ya, jelas gitu. Nggih. Sehingga ya ngene iki lho. Ya pilihannya seperti itu, nulisnya mau enggak mau seperti itu. Nggih, salah. Amma ba'du fa innal Qur'ana azizun karimun fi kitabin maknunin majidin fi lawhi mahfud. Wa huwa ma'a dzalika yusyaru ilaihi bil qorib. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Fa huwa haqqan qaribun bi ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. In yusyiru lakum fahuhu wa khifduh. Fakana min umatihi sallallahu alaihi wasallam hamalatun qa'imah bi ahkamihi mujawidatun fi adai alfadihi wa mutkinatun fi hurufihi wa dikkati rasmi. Jadi umatnya Nabi bukan sekedar hafal, mereka yang pakar rosem, nulisnya juga benar-benar sesuai kaidah apa? Rosem. Nah cari ekstrimnya, misalnya sama nulis Ain Memro, bacanya apa? Umar, ya enggak? Tepat kalau Ain Memrok Wawu, bacanya apa? Amr. Amr. Jadi tulisan itu sekali iya, bagi ahlinya itu memang iya, sekali salah itu fatal. Misalnya nulis Amr kok Ain Memrok, ya orang pasti baca Umar. Umar. Tapi niat Umar kok dikasih Wawu, bacanya Amr. Amr. Ya ini gitu. Paham, ya, jadi sampean bayangkan fatalnya kalau salah nulis. Nanti terus hati-hati. Ya terus. Ya sama, kalau dalam ilmu nahwu Mem lam kaf dibaca malaka atau malika, tapi kalau pakai alif dibaca isim fa'il. Malikun. Malik. Tapi masalahnya kalau kamu pakai alif nanti yang baca koser enggak dapat kesempatan, makanya alifnya dihilangkan. Nah, taruh kalau sampean tanya, lalu yang baca panjang kalau alifnya enggak ada gimana, Gus? Ya enggak apa-apa, ya biasa aja. Bahasa Arab biasa tanpa alif dibaca panjang, sampean nulis hadza ya. Ha dzal alif bacanya apa? Ada, padahal haknya enggak ada apa? Enggak ada alif, ya enggak? Sampai nulis dalika, ada alifnya enggak dalnya? Enggak ada. Enggak ada, bacanya apa? Enggak ada. Dalika, ayo. Lakinna, ayo. Lamnya ada alifnya enggak? Enggak ada. Enggak, bacanya apa? Enggak. Nah, artinya apa? Ada bukti tanpa alif tetap? Enggak. Tetap panjang, ya karena tadi. Al-Qira'ah sunnatun mut tambah. Pada akhirnya kita baca itu kan asli. Makanya itu tak kasih judul, semuanya ada judul Al-Qira'ah atau sunnatun mutabah. Paham ya, Qira'ah itu bacaan yang ikut, yang perlu diikuti sesuai sanad guru. Ya sama seperti misalnya gini, di awal juz 26 misalnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah, terus saya baca aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau langsung apa? Fis samawati tuni. Kalau waqaf fis samawat itu nih. Coba di semua Quran tulisannya Hamzah apa ya? Hamzah. Hamzah. Tapi mbok yo ditulis Hamzah lah, ngger kita ngaji khatam tetap bacanya fis samawat itu nih. Ya karena tadi tulisan to itu udah cukup, harus syifahan, harus talaqqi min afwahil masa masaya. Tapi talaqqi tok ra iso nulis yo repot. Ya tadi wa ma adro kama hiya, dikira itu pakai tak marbu marbutoh, padahal ya apa sakta. Kita sudah pinter, tidak usah diterus lagi, sudah pinter gitu. Ini kalau ilmunya Bu Nawas kalau mau pidato gini sampean paham nggak pak, enggak paham. Saya enggak mau nerangkan orang enggak paham. Akhirnya semua hadirin janjian, nanti bilang paham. Iya, iya. Paham enggak, Pak? Paham. Saya enggak mau nerangkan orang yang sudah paham untuk apa. Akhirnya bingung ini gimana ini. Akhirnya sepakat, separuh bilang paham. Separuh bilang enggak. Paham enggak? Separuh bilang enggak. Paham. Saya enggak mau ngomong dalam keadaan bingung. Singkat cerita terus Abu Nawas bilang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tapi saya ada Abu Nawas, itu mau cerita aja. Maksudnya itu trik kalau sampean dikongkon pidato enggak mau caranya gitu. Ya, jadi kalau sampean punya umat, sampean kiai ora bakat pidato ya. Ngomong niru Abu Nawas. Pak, jenengan kinten-kinten kula terangno paham mboten-mboten. Kula mboten purun ngomong mek wong mboten paham. Paham, nggih tahsilul hasil, Pak. Ya saya teruskan ya. Jadi sahabat itu bukan sekedar bisa baca Quran tapi menguasai cara apa? Penulisan. Rasem, ya cara penulisan. Wala syakka anna au annasi fi dzalika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittalaqauhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam musyafahatan wa amilu bima fi wa jahadu bi jihadan kabira. Nah, ini terus wama katabuhu biman hajihim huwa al-ma'rufu ba'du birrasmi al-usmani alladhi al-zamahu ba'dul ulama fi kitabatil masakhif walam yulzimhu akhorun walam yulzimhu akhorun. Jadi metode sahabat ini kemudian yang dikenal dengan rosem usmani yang sebagian ulama mewajibkan, yang lain tidak mewajibkan. Jadi ini masalah khilaf. Tapi meskipun khilaf, tapi kalau nulis mushaf saya mohon tetap pakai rosem apa? Usmani. Tapi kalau sudah ditafsir Jalalain, sudah ditafsir Munir, sampean coba aman kalau enggak percaya. Kitab tafsir Jalalain sampean itu yang di rumah, itu kalau nulis waqimus shalat pakai alif bawahu. Yang ditafsir Jalalain? Alif. Alif. Tafsir Munir juga sama. Tapi kalau sudah di mushaf tetap pakai wawu. Paham ya? Jadi kita tetap punya tradisi kalau sudah di kitab ya sudahlah pakai rosem apa istilahi apa khot istilahi ya. Tapi kalau di mushaf tetap pakai rosem apa? Usmani. Dalam mukadimahnya sampai situ aja. Ini tak berikan beberapa contoh yang termasuk itu kreasi saya yang masalah jadwal-jadwal itu. Ya, halaman berapa itu? Yang pertama. Berapa itu yang jadwal pertama? Satu ya. Ya, bismillah. Bismillah ar-Rahman Malik Yaumiddin. Saya baca ya yang di catatan kaki saya itu. Qara'a Asim wal Kisa'i bil alif badal mim wal bakun bila alifin ay bila maddil mim. Fakiro atul maddi riwayatun muttabatun wakiro atul kosri kadalik lami hujar roti rosmi wakilahuma yahtamiluhuma rosmu fal maddu bisubutil alif takdiron kamawaku anadho irudhalika kasiron fil Quran mislu hadha wadhalika waha ula walakinna walumma jarron wal kosru dhohirun ismalik bila alif. Jadi kalau Malik Yaumiddin ditulis pakai tanpa alif berarti gimana? Kalau tanpa alif, yang baca panjang, anggap saja kayak hada, lakinna, da, lika. Tanpa alif, ternyata dibaca panjang. Lah yang baca pendek, ya memang nggak ada alif. Aman, bukan? Tapi kalau sampean sudah nulis pakai alif, itu sudah partisan. Karena yang baca pendek nggak punya, punya partai. Paham, ya? Jelas, ya? Terus, berikutnya, nomor berapa itu? Tiga. Ya Rasul Usmani nulis as-salat, az-zakat, ar-riba, al-hayat, kamiskat, hudat, najat, manat. Ya. Terus kauluhu bil hudat. Biadar rasmi yahtamilu kira atubnu amir, ibnu amir bil hudwa. Bidomil ain wasukunid dal. Memang bentuknya gitu. Gindal wawutta. Makanya ibnu amir baca apa? Hudwa apa? Ala wasni apa? Bukroh. Ala wasni apa? Terus walbakun yakra'una bil ghadat apa? Nah kalau sampean tanya kenapa dibaca bil ghadat ada wawu ya karena wawunya kayak lafadz wawu as-shalah as zakat yaitu ada wawu bukan untuk dibaca tapi untuk mengenang kalau itu nakis wawi. Paham ya? Jadi penulisan wawu itu hanya untuk mengenang asal usul itu wawu. Buktinya kalau sholat dijamakkan jadi apa? Sholawat. Zakat jadi apa? Zakawat. Riba ribawi ribawiyah itu menunjukkan kalau asal usulnya wawu. Jadi penulisan wawu itu untuk mengenang itu, bukan untuk apa? Dibaca munasabah itu enggak. Terus nomor berapa? Tak sing wah yo kalau ini dibaca ya sampai 3 hari. Hak sakta aja. Halaman berapa ya? Hak sakta. Halaman terakhir aja biar langsung khatam. 67. Hah? Wah, ini gimana, Gor? Kecepatan. Ya. Aja cepet. Ini adminnya nomor 13. Nomor 13 ini pesennya, ini pesennya Pak. 13. Fatakun ini bagus, Fatakun. Iya, sudah. Sing waras ngalah ini kali. Abi fatakun mang luwong. Ya, al-qira atau sunnatun mutaba itu ada adzununa ar rasulullah as qariro. Logikanya gimana? Kalau ada al berarti kan enggak mungkin ada tanwin, ya enggak? Ya. Harusnya adzununa ditulis pakai alif apa enggak? Enggak. Tapi di Quran kita karena itu rasul ai ditulis dengan apa? Alif. Tapi tetap ini sabatat waqfan la waslan. Jadi kalau wasol ya alif ini hilang. Kalau wakof ada. Nah, biasanya di era modern dikasih sifir mustatil. Apa sifir? Mustatil. Jadi bulat lonjong. Bulat lonjong itu tanda apa? Pendek. Ya, dibaca saat waqfan tapi hilang saat waslan. Ya, apa? Guru-guru kita kalau kaji kan gitu. Min fiddotin kanas kowari ro kowarir. Kanas kowari ro. Gitu dulu ya. Kanas kowari ro. Terus? Kowari ro kowarir. Kowari ro min fiddo. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau dalam kaidah. Ini ya. Oh ya. Ya, kalau dalam kaidah rosem modern. Kalau ini tanda apa? Yang sifir mustadir. Tidak ya. Dibaca waqfan. Wawaslan. Ya. Misalnya tulisan sampean kalau nulis gimana? Wa malaihi. Ini di sini dikasih sifir mustatir. Berarti tidak dibaca waqfan wawaslan. Langsung apa? Wa malaihi apa? Wa malaihi. Karena alifnya sudah dieksekusi pakai apa? Sifir mustatir. Begitu juga ulul albab. Ini dikasih apa? Sifir. Mustadir. Tapi kalau lakinna huwa Allah. Ini dikasih apa? Sifir apa? Mustadir apa mustadir? Mustadir. Karena apa? Tetap dibaca panjang kalau wakof. Lakinna. Wakof loh ya. Tapi kalau dibaca langsung? Lakinna huwa Allah. Paham ya? Paham ya? Nah. Lafat ad-dununa nasibnya ya seperti itu. Ya. Kalau wasol enggak terbaca alifnya berarti koser, paham ya? Kalau waqaf terbaca satu alif. Cuma tetap aneh secara kaidah karena yang harusnya tanwin itu kan dununan tanpa apa? Al. Ini kan sudah ada al. Al itu pantangannya kan tanwin padahal ada alif dalam fathaten itu kan ekspresi tanwin mansub munawwan mansub. Nggih, boten. Ghafuran, ayo, ada alifnya kan? Rahiman. Ada alifnya, tapi sekali Ar-Rahim, ada alifnya enggak? Enggak. Al-Ghafur ada alifnya enggak? Enggak ada. Padahal Ad-Dununa itu ada al-nya, berarti harusnya kan Ad-Dunun gitu. Paham ya? Ya tapi Rasul Utsmani itu Sayyidina Utsman itu kudu sing mbok enut, aja Sayyidina Utsman anut qiraati. Qiraati sing anut Sayyidina Utsman sembrono. Paham ya? Gak boleh. Islam anyaran gak ada ini semis kawak betul nangsal. Islam anyaran. Nah, Islam di Jawa itu kan baru abad berapa? Sayyidina Utsman Islam zaman Kanjeng Nabi. Jadi kalau kalian sampai protes, ini cara kok itu gini ya Sayyidina Utsman. Islam sembrono, gak sopan dan. Itu di daerah saya itu ya agak kacau, agak kurang ajar daerah saya. Kalau ada Cina masuk Islam, biasanya kan laris pidato di mana-mana. Iya enggak? Kalau di daerah saya agak payu, tak tanya, kenapa tidak mau ngundang Cina masuk Islam? Aku Gus, Islam mulai cilik ra tok pidato, kon Islam anyaran pidato ni wong sing wis kawin. Jadi, ini Islam baru kok pidato ni Islam yang sudah cocok. Lamanya. Ya itu ya agak kurang ajar tapi ya ada benernya. Ya tapi ya jangan gitulah. Kira-kira kalau Sayyidina Utsman sampean tegur begini, aku sing menangi Nabi. Kue Islam emang nganggo mudin kok. Ya Islam Indonesia kan kadang cukup lewat apa? Mudin. Lah yo Islam lewat mudin nglawan Islam yang lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kira-kira gitu. Dia ojo bantah rosem napa? Usmani. Lah kok ndak gimana Islam kita kan tokoh-tokoh kita jenenge Jawa, Joko Tingkir, Sunan Kalijogo. Anda kan Sayyidina Usman dengar saja. Apa namanya? Kalijogo apa maknanya itu mungkin. Ya jangan bantah lah. Mung kita Islamnya itu lewat sing Jogo Kali kok sama yang Jogo Ka'bah. Jogo Ka'bah. Gitu. Tapi Kanjeng Nabi lo ya. Jangan terus kamu Wahabi lebih baik timbang NU ya enggak gitu. Itu enggak ada enggak sampai begitu, enggak usah gitu. Makanya saya sering digostok. NU itu kejawen, Islam Indonesia kejawen pasti banyak syiriknya. Hebat tuh Mekah, kota Islam. Kota Islam pusat Islam. Yang ngomong ya agak Wahabi terus saya bilang gini. Alhamdulillah wong Indonesia ra tau ngusir Kanjeng Nabi. Emangnya sing ngusir Nabi wong Mekah wong Semarang? Wong Mekah. Wong Mekah. Artinya kita alhamdulillah atau kurang ajar be Kanjeng Nabi. Jadi Indonesia Allah sementing ra tau ngusir sapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Yo selawatan terus. Sampai saking seringnya selawatan ra salat tapi selawatan. Banyak enggak yang hadir di selawatan tapi enggak salat? Tapi ya jangan dilarang, serah sholat, serah sholawatan, serah dikaapian. Ya sahabat aja ya, adzununa, ar-rasulah, as-sabila, kuwariro. Kita tahu secara guru-guru kita ngendikan gimana? Kanas, kuwariro, wakof ya, satu apa? Alif, karena itu rasul ayat, apa? Rasul tapi ayat. Kalau kuwariro yang kedua pasti sukun rasul kalau wakof, ayat. Karena tidak rasul ayat. Jadi kalau wakof gimana? Kanas, kuwariro, kuwariro, kuwarir, terus kuwariro min fiddotin qaddaruha takdiru ya laytana ato'na woha wa ato'nar rasulah gitu. Mat satu apa? Alif atau dua apa? Harokat. Saya kira orang nak muni gak dua harokat, dua ketukan. Jadi ono, itu Islam Nusantara, faham? Jadi Indonesia itu ono. Alif berarti pada karo dua harokat, berarti dua ketukan. Saya kira orang gak terima dikasih warna. Serempet, spender. Saya rasa buat jari ini, oh itu bid'ah, waktu lu bid'atin? Serah usah begitu, biasa saja. Ya rasa diterusno. Kalau sampean dikafirkan orang itu tenang saja. Saya pernah di Jogja ketemu orang yang so aneh gitu. Eh bid'ah itu kafir, bid'ah itu gini. Ya baguslah kalau saya kafir, kata saya gitu. Kok bisa Bapak? Dibilang kafir kok tenang-tenang saja. Dulu Nabi Musa itu juga dibilang kafir. Yang bilang itu Fir'aun, kata saya gitu. Loh iya coba sampean kalau baca ayat. Ketika pertama kali Nabi Musa datang ke Fir'aun dan mengajak Fir'aun iman kepada Allah Ta'ala, kata Fir'aun gimana? Alam nurabbika fina walita walabitha fina min umurika sinin wa fa'alta fa'latakal lati fa'alta wa anta minal kafiri. Berarti yang dituduh kafir siapa? Nabi Musa. Yang nuduh siapa? Fir'aun. Aku bilang alhamdulillah tuduh kafir. Aku mirip Musa, aku mirip Fir'aun. Jadi santai saja dituduh kafir ya. Santai aja. Biasa aja. Ini dunia, pasti ada gesekan, ada sentimen, biasa saja. Usaha kiai saja sampai bully, sampai ngaji di sini, ini kan. Ini sudah agak kriminal. Karena kaedahnya ilmu, al-ilmu yukta layakti. Al-ilmu yukta. Neng tinggal ceret marani sumur, ora kok sumur marani. Ceret. Ini sudah agak kriminal, agak lah, agak. Ya, tapi semoga diampuni Allah SWT. Gimana saya maksudnya? Ya, karena kalah sepuh tadi saya ini semasa kalah sepuh. Masyur Harun Ar-Rasyid itu seorang raja besar, Amirul Mukminin. Dia ingin anak-anaknya ngaji muwatta. Karena dia seorang raja, mentang-mentang datangkan Imam Malik ke tanah. Padahal Harun Ar-Rasyid sudah sopan. Ini anak-anak kami ingin mendengar muwatta dari jenengan. Coba jenengan datang ke istana supaya anak-anak saya ngaji muwatta. Jawabnya Imam Malik apa? Al-ilmu yukta layak. Akhirnya anak-anaknya Harun Ar-Rasyid kalau ngaji ya datang ke Imam Malik. Malik. Tapi kan berarti sampean kedatang ke saya seneng, enggak ganggu nanti. Udah usah ini. Sudah biasa aja. Ana takdir noh. Ana takdir. Jadi ya sudah seperti itu. Pokoknya kalau sampean dituduh kafir dan apa? Alam rabbika fina walita walabita fina min umurika sinin wa fa'alta fa'latakal lati fa'alta wa anta Halal kafir. Berarti itu dodo kafir keren apa enggak? Keren. Keren ya? Keren. Makanya ada usaha marah apa? Saya pernah gitu. Ini kan Mekah kan hebat sentral Islam gini-gini. Indonesia itu Islamnya dari Wali Songo. Wali Songo percaya akeh klenek sirik dok. Ya, saya bilang gitu. Terus ngusir Nabi, alhamdulillah gak wong Indonesia gitu. Yang ngusir Nabi itu wong Indonesia apa wong Mekah? Wong Mekah. Mekah. Alhamdulillah kita punya sisi gak ditulis dalam sejarah bahwa kita pengusir. Gitu. Sudah, sudah, makanya bangga ya. Islam Indonesia gitu. Cuma nanti kalau bilang Islam Nusantara, Gus, di hadis itu 73. 73 kalau ketambahan Islam Nusantara 74. Jadi masalah lagi. Ya sudah, ini tidak hadis-hadisan. Oh, yang memutuskan tidak Nabi kok. Saya baca ya. Ini yang hah? Yang analisis. Berikutnya nanti diteruskan. Nanti diteruskan khatam ya. Khatam menculot apa?